Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih dalam Kitabul Jihad, bab tentang keutamaan jihad. Kali ini memasuki hadis ke-28. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqala, yaghfirullahu lishahidi kulla shay'in illa ad-dain, akhrajahu Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang mati syahid terkait segala sesuatu kecuali hutang. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Melalui hadis ini kembali Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan salah satu dari sekian banyak keutamaan berjihad, yaitu bagi siapa yang meninggal dunia saat jihad di jalan Allah, yang kemudian statusnya disebut syahid, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini mengingatkan soal hutang. Hutang adalah hal yang patut menjadi perhatian kita karena bisa menjadi penghalang, dan hutang adalah hak antar sesama Bani Adam yang tentu saja ada tanggung jawab di dalamnya. Maka orang yang mati syahid sekalipun diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jika dia memiliki hutang, itu akan bisa menjadi penghalang baginya. Karena itu jangan sampai keutamaan jihad, keutamaan mati sebagai syuhada itu terhalangi oleh adanya hutang. Kemudian wa fi riwayatin lahu, dalam salah satu riwayat yang juga ada dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi mengatakan al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Gugur di jalan Allah sebagai syuhada itu dapat menggugurkan segala sesuatu. Maksudnya dapat menghapuskan segala sesuatu kecuali hutang. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah perkara yang berat, serius. Secara tidak langsung Nabi mewanti-wanti agar kita tidak bermudah-mudah di dalamnya. Ada sebagian orang yang cenderung semangat bersedekah, semangat berbagi, dalam keadaan dia memiliki tanggungan berupa hutang. Ini hal yang tidak patut. Yang seharusnya dilakukan adalah tutupi dulu hutangnya, baru kemudian bersedekah. Nah, kalau bersedekah itu waktunya panjang, bisa dilakukan kapan saja, tapi menutupi hutang ini waktunya sempit. Kenapa? Karena khawatir sebelum hutang tertutupi Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita terlebih dahulu. Nah, qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. Berikutnya hadis ke-29 dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian beliau menyinggung soal jihad di jalan Allah dan soal keimanan kepada Allah. Kata beliau, sesungguhnya jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah itu merupakan amalan yang paling afdol. Tidak ada artinya jihad di jalan Allah yang dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak punya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian ulama seperti yang pernah disampaikan mengatakan bahwa iman ini termasuk syarat liqubulil a'mal, diterimanya amalan selain ikhlas dan mutaba'ah. Iman, kalau tidak ada iman, enggak ada artinya ikhlas, enggak ada artinya mutaba'ah. Jihad di jalan Allah walaupun keutamaannya sangat besar, menjadi sesuatu yang tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah. Penting keimanan kepada Allah ini. Karenanya Nabi singgung di sini. Walaupun kita tahu bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu orang yang punya iman, betul. Tapi tidak sedikit yang jihad di jalan Allah dalam keadaan imannya kurang, dia enggak sabar ketika mendapatkan rasa sakit akibat peperangan yang dilakukannya, terkena senjata musuh, kemudian mengakhiri hidupnya lebih cepat, bunuh diri. Ini pertanda iman tidak ada, iman kurang. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang didapati dalam keadaan sudah terbunuh, tapi Nabi mengatakan huwa min ahlinar, dia termasuk penghuni neraka, bukan penghuni surga. Saat dicari tahu ternyata dia terkena senjata musuh, terluka, sakit, enggak sabar ya, menanggung rasa sakitnya itu, akhirnya dia malah membunuh dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya lebih cepat. Makanya kenapa Nabi alaihi salatu wasalam di sini selain menyebutkan jihad, beliau juga menyinggung soal iman. Sesungguhnya jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah termasuk amalan yang paling afdol. Dalam riwayat lain bahkan beliau pernah ditanya, ayul amali afdol, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah azza wa jalla. Faqama rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri lalu bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khotoyaya? Apa pendapat Anda jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah akan dihapuskan dariku kesalahan-kesalahan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, na'am, iya, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Iya, jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharap pahala, selalu maju dan tidak mundur. Perhatikan kalimat antasabir muhtasib, dalam keadaan kamu sabar dan berharap pahala. Ini bukti adanya iman. Bukti adanya apa? Iman. Imanlah yang membuat seseorang sekalipun banyak luka yang didapatnya ketika perang, dia tetap sabar. Dia tetap mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kata Rasulullah ketika ditanya oleh si laki-laki ini, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan dihapuskan? Kata Rasul, iya, kalau kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan kamu sabar dan berharap pahala ridho Allah, muqbilun, terus maju, ghairu mudbirin, tidak mundur dari medan perang. Peperangan itu bukan hal yang mudah. Saat seseorang mau berangkat perang itu berat. Dia akan berpikir gimana keluarganya, gimana anak istrinya. Saat di tengah-tengah peperangan pun sama, berat. Kalau tidak sabar bisa jadi pulang duluan sebelum menang ya, karena berat. Maka yang terbunuh di jalan Allah kemudian dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya, itu yang dalam keadaan sabirun muhtasibun, sabar dan berharap pahala ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi kepada si laki-laki tadi, kaifa qulta, coba ulangi apa yang kamu katakan tadi. Qala, lalu si laki-laki itu berkata, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khotoyaya, bagaimana pendapat Anda jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah akan dihapuskan dariku kesalahan-kesalahan? Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Ya, jika engkau dalam keadaan sabar, berharap pahala, maju dan tidak mundur. Lalu Nabi menambahkan illadain, kecuali hutang. Ini yang kita singgung tadi, hati-hati dengan apa? Hutang. Kecuali hutang, semua hal bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Hutang. Hutang tetap ada pertanggungjawabannya, dan itu akan diajukan di akhirat nanti. Sekalipun si pemilik hutang ini seorang mujahid di jalan Allah. Karena Nabi mengatakan kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika. Sebab tadi Jibril alaihi salam berkata kepadaku seperti itu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, qala rajulun, aina ana ya Rasulullah in qutiltu? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini lagi-lagi disebutkan kata rajulun, seorang laki-laki. Kalau kita temukan di dalam teks hadis ada kata rojulun, seorang laki-laki yang diceritakan bertanya kepada Nabi atau mendatangi Nabi, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari tahu siapa nama laki-laki ini. Itu gak terlalu penting. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah substansinya, isi daripada hadis itu. Karena sangat banyak sekali hadis-hadis yang di situ diceritakan datang seorang laki-laki kepada Nabi, bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Gak perlu mencari tahu soal siapa laki-laki tersebut, karena tidak ada faedahnya sama sekali. Ya. Gak ada hubungannya dengan ilmu hadis, sehingga hal tersebut mempengaruhi keabsahan suatu hadis, kecuali kalau rojulun, laki-laki yang dimaksud di sini adalah salah satu dari perawi hadis, baru dicari tahu. Karena kalau kaitannya dengan sanad hadis, itu nanti berhubungan dengan apa yang disebut dengan mubham, ya, dalam pembahasan mustalah. Kalau kata rojulun, seorang laki-laki, disebutkan dalam matan, dalam isi hadis, maka tidak mempengaruhi sama sekali kesohihan suatu hadis, dan kita tidak perlu mencari tahu, menghabiskan waktu soal siapa laki-laki ini, karena gak ada faedahnya. Kalau tahu namanya memang kenapa? Kalaupun tidak tahu namanya, terus ada apa? Ya. Kata sahabat Jabir, ini sudah selesai kan? Sampai sahabat Jabir, terus Jabir bercerita bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, aina ana ya Rasulullah, aku di mana wahai Rasulullah kalau aku terbunuh di medan perang? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, di surga kamu. Mendengar itu, fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, dia membuang beberapa butir kurma yang dipegang di tangannya. Summa qatala hatta qutila, lalu ikut berperang sampai akhirnya dia pun terbunuh. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat bagaimana kesungguhan laki-laki ini ketika mendengar keutamaan terbunuh di jalan Allah, ya, terbunuh saat berjihad. Ketika Rasulullah memberitahukan bahwa kamu di surga kalau kamu terbunuh di medan perang, tempatmu di surga, udah lupa akan dunia, gak ingat lagi soal kurma, kurma yang ada di tangannya sekalipun berharga mahal, ya, menjadi sesuatu yang sepele. Dia lempar, dia buang langsung ikut berperang sampai akhirnya terbunuh. Gak ada yang sebanding dengan surga. Dunia seindah apapun, ya, semegah bagaimanapun, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Surga abadi, dunia tidak abadi. Dunia itu hanya soal waktu. Dunia itu hanya soal bergulirnya sesuatu dari waktu ke waktu. Yaumun alaina wa yaumun lana. Ada saat di mana kita merasa rugi dan ada saat di mana kita merasa untung. Ya. Ada saat di mana kita senang, ada saat di mana kita susah. Soal waktu saja, dan itu sementara. Beda dengan kehidupan akhirat. Itulah mengapa tempat yang kita sekarang ada di dalamnya itu disebut dunia. Karena apa? Karena hanya waktu saja, ya. Sebentar, tidak lama, sementara, tidak abadi. Laki-laki ini ketika dengar kalau dirinya terbunuh di medan perang, dia akan berada di surga, dibuang itu kurma, dilemparkan. Enggak ada lagi istilah mubazir, lebar eta kurma. Enggak. Ada yang lebih besar daripada itu masalahnya. Apa? Surga. Kalau kita abaikan surga, itu yang mubazir. Maka al-qatamarat kunna fi yadih. Dia buang, dia lempar kurma-kurma yang ada di tangannya itu, kemudian berperang hingga terbunuh. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Kemudian selanjutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqu al-musyrikin ila Badrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat mendahului kaum musyrikin ke tempat yang disebut dengan Badar. Waja'al musyrikun, lalu datanglah pasukan musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdimanna ahadun minkum ila syai'in. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang mendahului untuk melakukan sesuatu, hatta akuna ana dunahu, sampai aku ada di situ. Fadana al-musyrikun. Ketika pasukan musyrikin mulai mendekat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Mari bangkit menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini motivasi. Motivasi Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap berperang, bersiap-siap berjihad melawan kaum musyrikin, dan itu pada hakikatnya sedang memburu apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka bahasa Nabi, kumu ila jannatin. Nabi enggak mengatakan, ayo berdiri, kita hadapi pasukan musyrikin. Tidak. Motivasi yang diucapkan oleh Nabi adalah kumu ila jannatin. Ayo, mari bangkit menuju surga. Hey. Mari bangkit menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala yaqulu Umair ibn al-Humam al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kata sahabat Anas, tiba-tiba Umair ibn al-Humam al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Wahai Rasulullah, apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Qala, jawab beliau, na'am. Qala, bakhin. Lalu kata Umair ibn al-Humam, bakhin. Wah, gitu. Atau aduh, waduh, kayak gitu. Bukan waduh karena kaget, karena terluka, karena apa, enggak. Tapi menggambarkan bahwa luar biasa gitu. Surga seluas langit dan bumi. Wah, luar biasa sekali. Bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bertanya kepadanya, "Mayahmiluka ala qaulika bakhin?" Apa yang mendorongmu untuk kamu katakan bakhin? Qala, jawab Umair ibn al-Humam, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'a an akuna min ahliha." Enggak, wahai Rasulullah, demi Allah, itu hanyalah sebuah harapan agar aku menjadi penghuninya. Qala, fa innaka min ahliha. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu akan menjadi penghuninya. Fa akhraja tamaratin min qaranihi. Kemudian dia keluarkan seluruh kurma dari wadahnya, dari karungnya lah, kalau kita bilang karung, dari karungnya keluarkan semuanya sekurma itu. Faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia makan beberapa butir dari kurma tersebut. Tsumma qala, lalu dia berkata, la in ana hayyaitu hatta akula tamarati hadihi innaha lahayatun tawilatun. Kalau aku masih diberi kesempatan hidup hingga aku memakan kurma-kurma ini, maka ini adalah kehidupan yang panjang. Farama bi ma'ahu minat tamar. Akhirnya dia buang kurma yang ada padanya. Tsumma qatalahum hatta qutila. Lalu berperang melawan kaum musyrikin dan akhirnya dia pun terbunuh. Karena tahu keutamaan jihad itu surga, dia enggak mau bertahan hidup terlalu lama. Sampai dia katakan, kalau seandainya aku makan beberapa butir kurma ini, ya, tentu aku akan hidup lebih lama. Yang mendingan jihad, begitu. Akhirnya dibuanglah kurma itu, berangkat jihad melawan orang-orang musyrikin hingga akhirnya terbunuh dan dia mendapatkan apa? Surga. Berapa lama hidup untuk mendapatkan surga kalau terus makan kurma, begitu, menikmati dunia? Gak ada akhirnya. Ini surga sudah ada di depan mata. Caranya dengan apa? Berperang melawan kaum musyrikin. Itu yang dipilih oleh Umair ibn al-Humam. Menyingkat waktu hidup di dunia untuk sesuatu yang abadi di akhirat. Apa itu? Surga. Ya. Kalau terus hidup di dunia dengan menikmati segala hal yang ada di dalamnya, ini gak akan selesai-selesai. Ya. Tapi kalau ingin cepat mendapatkan surga, jihad. Akhirnya ini yang dilakukan oleh Umair ibn al-Humam. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan surga, yaitu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini keutamaan jihad ya. Keutamaan jihad maksudnya, di mana seseorang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berikutnya, qala wa anhu qala ja'ana sunilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ani ba'ats ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana was-sunnah. Masih dari sahabat Anas, beliau menceritakan, ja'ana sunilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang beberapa orang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ja'a rajulun, ja'a nasun, datang seorang laki-laki, datang beberapa orang. Enggak perlu dicari tahu siapa namanya satu demi satu. Habis waktu. Datang beberapa orang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta agar diutus ke tengah-tengah kami, kata mereka, rijalan, beberapa orang, yu'alimun al-Quran wa sunnata, yang bisa mengajari kami Quran dan sunnah. Faba'atha ilaihim sabi'ina rojulan minal ansor. Lalu Nabi mengutus kepada mereka 70 orang laki-laki dari kaum ansor untuk mengajari mereka Quran dan sunnah. Yuqalu lahumul qurra. 70 laki-laki dari Ansor ini dikenal dengan sebutan Al-Qurra, karena ahli Al-Quran semua, para penghafal Al-Quran. Fihim khali haramun. Di antara mereka, kata sahabat Anas, ada pamanku yang bernama Haram. Yaqra'una Al-Qur'ana wa yatadarasunahu bil-laili yata'allamuna. Mereka membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di waktu malam. Wakanu bin nahar yaji'una bilma. Adapun di siang hari mereka membawa air. Fayadu'unahu fil masjid. Mereka letakkan air-air itu di masjid. Wayakhtatibuna. Mereka juga mencari kayu bakar. Fayabi'unahu. Lalu mereka jual. Wa yashtaruna bihi at-ta'ama li ahli suffati wa lil fuqara. Mereka belikan makanan untuk ahli suffah, orang-orang miskin yang tinggal di serambi masjid. Wa lil fuqara, dan untuk orang-orang fakir. Ini kegiatan 70 orang yang dikenal dengan apa? Al-Qurra. Selain mengajarkan Al-Qur'an, selain mendidik ya, orang-orang dengan pendidikan Al-Quran, mereka juga punya kegiatan lain. Kalau di waktu siang mereka suka membawa air, kemudian diletakkan di depan masjid untuk kebutuhan orang-orang berwudu. Selain itu, mereka mengumpulkan kayu bakar, mereka jual. Uangnya mereka belikan makanan untuk ahlus suffah, para sahabat yang gak punya tempat tinggal, para sahabat yang tinggalnya di serambi masjid, dan untuk orang-orang fakir. Sungguh mulia apa yang mereka lakukan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sangat mencintai mereka. Ya, 70 orang laki-laki dari kaum Ansor yang dikenal dengan apa? Al-Qurra, para penghafal Al-Quran, orang-orang soleh. Faba'athahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi mengutus mereka. Fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablughu al-makan. Ternyata mereka dihadang oleh kaum musyrikin di perjalanan. Faqataluhum, kaum musyrikin ini memerangi mereka. Qabla an yablughu al-makan, sebelum mereka sampai di tempat tujuan. Faqalu, maka mereka berkata ketika mereka dihadang oleh kaum musyrikin, Allahumma baligha anna nabiyyana, ya Allah, sampaikanlah dari kami kepada nabi kami, anna qad laqinaka faradina anka waraditu waradita anna, Seandainya kami nanti berjumpa denganmu, ya Allah, kami dalam keadaan ridho kepadamu sebagaimana engkau ridho kepada kami, atau ridhoilah kami. Wa ata rajulun haraman, lalu datang seorang laki-laki musyrik ke tempat haram. Haram ini tadi adalah pamannya siapa? Anas. Khala Anas min khalfihi, datang seorang laki-laki musyrik dari arah belakang haram, paman Anas bin Malik. Fato'anahu birumhin, kemudian menusuknya dengan tumbak. Hatta anfadahu, hingga melukainya dan beliau terbunuh. Faqala haram, sesaat sebelum meninggal, haram berkata, fuztu wa rabbil ka'bah, sungguh aku telah berhasil, sungguh aku telah sukses, wa rabbil ka'bah, demi Rabb Ka'bah, demi Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ikhwanakum qad kutilu, sesungguhnya saudara-saudara kalian 70 orang al-qurra itu telah terbunuh. Wa innahum qalu, dan sesungguhnya mereka telah mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyina anna qad laqinaka faradina anka wa radita anna, ya Allah, sampaikanlah kepada nabi kami dari kami bahwa kami telah berjumpa denganmu. Faradina anka, maka kami telah ridho kepadamu sebagaimana engkau ridho kepada kami. Muttafaqun alaih. Wahada lafzun muslimin, ini lafad dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun secara keseluruhan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini juga disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasalam soal keutamaan berjihad di jalan Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ya, terbunuh sebagai syuhada seperti yang dialami oleh 70 rajulan minal ansar, 70 orang dari kaum Ansar yang dikenal dengan Al-Qurra, para penghafal Al-Quran. Nah, mereka dihadang oleh kaum musyrikin, lalu mereka diserang dan mereka semua terbunuh, termasuk Haram, pamannya Anas bin Malik. Ia didatangi oleh seorang laki-laki musyrik, kemudian ditusuk dari belakang dengan tumbak hingga beliau terbunuh. Namun kata-kata yang diucapkannya sungguh luar biasa. Beliau mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah, sungguh aku telah berhasil. Ya, itulah yang dicari oleh para sahabat. Gugur sebagai apa? Syuhada, gugur di tangan kaum musyrikin dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.